hula sogue memean ge giorti sewa Pentakosta ge. Giwat ir Yahudi narewait selwa na Pentakosta ge kediti, desigo irmia tohak Yesus kene rawauk sirti segeit. Gyalamait bonyor tomol sorbup kue magios liait ke, nege gola dene esumet kene. Sorbup desiger tomol mumuti seira wahuk sirtige kralage. Lema de irdesik ratus namdum magola dene agigam diri narene, magi hegi sagari, ode gyortu irire ratsam ti irmiaminti sege kralades. Lema de hula sogo memean gek bienwa irje sikre mumu, ode giala sir maratun nege ral tel sal no salik maratunak. Tiselwan Pentakosta desige daguno, ir Yahudi matoha hula sogo tunanare, ribu nar mamarait ir miatoha hula sogo tunanare ti Yerusalem marawahuk sir. Ir ribu nege rosia nussal no salik nekre mumu tilasmerge kahane. Ode gyo atrato molu sorbup des bionyo. Ribun landesikre rmamar goal irmia toha Yesus ketides. Male mahre orala sai, kalir tomolu irmia toha Yesus kema ito itnege, ratun mok tjoha irmia goal desikre wait tel mesmesanare. Lema de irmia goal desikre hreran mumu. Ode it de tianuk tit mar bohe. Irmiana litwa tel nekre mumu nege irgi alelia sirode. Ode gol giabe manere na litwa ita tel mesmes anare maratun nede. It nege da guno du matosia negara partia ge, media ge, elam ge, ode mesir ge. Du matosia provinsi Yudea ge, Kapadokia ge, Pontus ge, Asia ge. Ode Pamfilia ge. Dumda guno tosia lasmera Mesopotamia ge. Frigia ge. Libia ge. Maknyaya nusa Kirine ge. Ode dum tosia nuslan Roma ge dagun. Tak temtem nege duma ir Yahudi nare. Ode duma ir Yalema Yahudi nare. Kesker sugar Yahudi nare waita kubak kede. Dumda guno tosia nuske katua Kreta ge. Ode negara Arab ke. Itne mumu nege tomolu ir nekre ma ratun nege raltel nustanus nekre mumu. Ti hula sogo ialak telalan masal siali ge yare. Lema denje irmia goal desikre mumu nege hreran bain. Malema hre orala sai. Denje it deyena it mar bohe. Nam nekre mumu neke kubuan sai de. Lala duma ramai sodera mua irmia toha Yesus ke martanuk der bohe. Hei, irnya greren tas meis ke gwen magit kie, magiala sirmane. Petrus ya berita-berita rasketi irribun ge. Lema de Petrus yor Yesus ke wasin nyaso dehe anak krisis asam desige ramdir, ode Petrus telagelan matianuk ti irribun desikrema biohe. Hei wai gohat ni magwir Yahudi e. Miori ribun lan mamit Yerusalem e. Tiomolu mamak maklosuk tela maditine tie. Aram nege le mamientas mais kie gwen magit kie magiala aram golane migeni aram nye. Kali bol angora manen mo gioban sibuo. Keskedek tela miatos ode mitomolu negek diti manende. Maktioa heit lusoge hula soge itanuk ti Yoelge. Nege hula soge wasi irmanet nyanodes. Hula soge yaso Yoel magiesti gita plange mak biohe. Hula soge tianuk ma biohe. Ana soge gyala magia itteige desigo. Anagal aktelage it. Nege anagal meme akwe tirere mumu. Ma anamia wahmetua man anaretu asik nyanoge. Ode wasim lia laure anar matagit namgususuti sirare, lala wasim ya mosure anar meyor marjem maratus namit namis tohayau. Ode tisedues daguno, Yaune ana galme me akwe matigi alwasi gua tuah metua mandagun. Mare tuasik nyanoge. Ode ana galak tela masal shaligi areti sralaitne. Ode nyatos masunu reti lasmerge kahane. Nege large ksiabur. Ode age makduduhan ge malde malak sialik. Ode ana segue hihi ma gelergok. Ode hulge bietigo mermer meri. Magolane largene. Tela nekre mumu anak diti, desigo nenmo jait itiebut hulaso gue wasi segue. Ma wasi senege gisar sialigibo, kaliti sedes hulaso gue susu wasi madelake ode haretke. Keske gol nyelen la jait itiebut hulaso gue wasi sedes, ode esi-desi iten ma itiebutke yurietai, desigo itiebutke ana yaorihai. Lemare Petrus tianu kuruk mai biohe. Hei wai go hatni magu Israele. Tio molu tunggu tanuk ne. Hula sogo susu Yesus air nyasaret ne ma miatie. Ode teo he hula sogo yaso Yesus ke. Kali hula sogo yal haret ke tide. Mayalak tela masal siali giare. Tiabal nyatos salno salik manus hula sogo dagun. Hula soge alak tela nekre mumu ma miatagit ma miohe nam nekre mlebiain bain. Ode Yesus nege hula soge yalitie keske den tiabo hunuai. Nege mialiti ir mahature marbagwai titul masanu alivige keske dek tela nekre mumu ne kditide. Maktiohanam hula soge iohuti heit lulso. Kali gyalagios hiehiege hulasoge hienam nekre mumo anak diti. Lemade einem tiabohunua Yesus ke keskede hulasoge yalai ma miorif. Maya diti toha masun maminti ma materiala des. Kali lema bisa ma materiala kiareta gyali. Kiali Yesus ke mane heitul so raja dauta tianuk ma biohe. Ku mat mata gitie but hula sogo ma giala mo siara yau, lema de lema gum taut namit-namit, kali inonori yau ma iminti serik kwebo ma sialu giau. Kali gol jesimane rala kwe krala ne gimuk mugai, ma klueru aningwe. Ode galwasik mormori ketio, ma ana malatena kunema mori furuk. Kali hula so, oinege leman loin to hayau, tigu minti mamateralane. Ode leman lura wasim ir nyel-nyelne ma tenange kionti asage kralage. Oinem susu sala mlaje mak morif. Ode oinege malayau magumuk muga gumar marayau, kali oinege munoro yabuo. Lemare Petrus tianuk siaur tunage huruk mabiohe. Wai go hatni magwe. Lura yang mak tanuga tunam lagi e kiali Raja Daud. Itiap no matrumat ke. Teo tun Raja Daud itanuk nekre lema tianuk tenange. Kali Daud nege miat maramli nide. Mati jait senwe daguno wasi asage gimi nanggora. Keske Raja Daud nege irimane tula sogwe wasi nyanoge dagun. Lema de hiyo he hula sogwe iha tetak ode siopti. Mana bitil irge itoha Daud tesnonatu maiga raja gola Daud dagun. Ode Daud hienam anagiditi taras mamane. Manenam itanuk tikiali iria hula sogwe isusu maiga raja ode iaore hirgene. Mana miat keske de hula sogo yalai ma ana miorif. Kali hula sogo lema lio intoha iti ma materiala ma tenange lema kion busu. Ode iria Daud itanuk nege Yesus ke. Kali Yesus nege miat keske de hula sogo yalai ma miorif. Ma aramine mumunem siaga kumunak tela desmea mea berita. Lema de Yesus ke ama. Nege hula sogwe, biti lima tiakul tui seriwan ge, ode hula soge yal memean ge ti magola dene ihate tak kede. Lema de Yesus ke yal hula soge memean ge maram jagun, maine gen tiomolu odem siak tela maditine mane. Ode teo he Raja Daud nege lema siaye wen sera eras hula soge imintige keskede Daud tianuk mabiohe. Hula soge tianuk tiwasi guamam lan ge mabiohe. Ntuak luti seri guan ge magala irimam nisigo arema nsua lua mureti uno matat bo. Makte yo Petrus tianuk huruk mabiohe. Lema denje ir Israel are mumu musti mo mie bain-bain ohe. Yesus ke ine hula soge isusu ima iga amam lanne. Ode iga raja mayaori irgene. Ode Yesus nege eine mi bagua iti tul masano alivgene. Gyo atirja sikre rato molutunde sikre bonyo. Rala tarek syalak-syalik. Lema derta nukti Petrus yorliana remar bohe. Edo, arwai me, musti mo aram yalasai di. Lema de Petrus yalas sirma biohe. Emumune musti mon tunik totnya abim acat desikre, ode mama aram yal Yesus Kristus ke anige ma aram biaptise, mahula soge sio swasim limo salba, ode hula soge yal memean getie dagun. Kali hula soge ihate takde, mana yal memean getia mior epno anam tiabal irima minti wen soso are dagun. Ina hate tak neti iria itia butula soge ia bugare mumu mawasi iria sir. Lema de Petrus tianuak tela it mayal masyurat sir. Makte yo tianuk tisir ma biohe. Miten hula soge ma yaori he. Ode getem tioha irmia hature titarasne. Kaligol nyem tioha sir desige mo hula segue ana yugun edagun. Lema denjeri bunar tohak tun Petrus itanuk desikre. Denjeri bunanen mo matohak desikre baptis sirti sedwes jagun. Ode ir desikre ragi ari-arit kemo. Ane giai ribun gena telsuir. Masir nerata balir mia tohak Yesus kene. Maseu giagi nekrer toha Yesus kewasinya soare nam raja rare. Ode retrial sasam gema giala morak tentema rawahuk sirma rakna moder sambayan. Tela mormiorif keti irribuna matohak Yesus ke. Lema di iriremu munege hreran ode ram taut. Kali Yesus kewasin nyaso are ralak tela ribun masal sialigi are tiabal nyatos salno salik manus hula sogo neragun. Ode irmia tohak Yesus kemu munege giala morawa huksir mare trial sasamge mairgie tawasi desigo rak temtema wait mumu. Nege du margeta wait lasmer are rate bigan ode du margeta lano nutat dagun. Makte bonyoral kesinare marasa garti irmia tohak Yesus ke magia gar sir maktioha nam matol tisirare. Seugia gine kre hirja sikra wauk sir maretrial sasam geti hula sogu seige. Makte yorbetik marbae ituasi sege tirak namti. Bolbol ge orala goljes tisege ituruk, ma seugia gine wait ktela ge goljes bio. Tela rala desi ge gyo sirala tak rala mamuk muga iare, ode tena tranauk ma babah nekre. Ode giagi ne erleru hula sogo anige, ma iri remu muneger dagi nirmia tohak Yesus ke. Lema deseu giagi nekre itiebut ke yaori ratsam, ma tirtabal irmia tohak Yesus ke ne ma kiurmia ribun sir.